sampai di mana kemarin? As-Sahih. Kita sudah selesai As-Sahih, sekarang Al-Hadats. Siapa yang baca berikutnya? Coba sebelah sini, baca, silakan. Mana tadi mic-nya? Ya, silakan. Ada yang mau baca di sini? Sudah barusan? Ada yang mau baca setelah itu? Ya, depan itu sini. Coba tolong dioper. Tolong diambil. Al-Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahu rahimahullah ta'ala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna jami'an. Al-Hasan, al-Hasanu lughatanna tashtahihin nufus wasilahan huwa al-hadithul ladhi tasarra sanaduhu binaklul adlil ladhi qalla uqtuhu andarajatis sahih wa khala minasyududi wal-illah. فشروطه خمسة: الأول اتصال السنان، الثاني عدالة الراوي، الثالث ضبط الراوي، والمراد أن يكون ضبطه أقل من راوي الصحيح، أي خفيف الضبط. الرابع خلوه من الشذوذ، الخامس خلوه من العلة، فعلم بهذا أن شروط الحسان مثل شروط الصحيح بما عدا الشرط الطالب وهو الضبط، فإنه في الصحيح يشترط أن يكون في المرتبة العليا، أما في الحسن فإنه لا يشترط ذلك بل يكتفي بصفة القدرة. مثاله حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فمحمد بن عمرو وهذا مشهور بصدقه محمد بن عمرو هذا وهو عمر فمحمد بن عمرو بن عمر فمحمد بن عمرو هذا مشهور بصدقه وليس في رواية الحكم. حكمه هو مثل الصحيح في الاحتجاج والعمل به وإن كان دونه في القوة، ولهذا يقدم عليه الصحيح عند التعارض لأنه أعلى منه رتبة، إذ الحسن قصرت رجاله عن رجال الصحيح في الحفظ والضبط، أما رجال الصحيح فهم في غاية الحفظ والضبط. جزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم في القراءة. الحسن singkat saja, Al-Hasan syaratnya sama dengan Sahih kecuali di syarat yang ketiga. Syarat yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, itu syarat harus bersambung. Hasan juga sama, syarat harus bersambung. Syarat yang kedua Sahih kemarin ada Ratu Rawi, rawinya harus adil. Nah, adil dalam kata dia, arti kata dia orang baik, tidak terang-terangan berbuat maksiat, sama. Al-Hasan juga seperti itu. Nah, yang keempat juga sama. Tidak boleh sutus, tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Nah, yang kelima juga sama. Tidak boleh ada kelak. Tidak boleh ada keganjilan atau kejanggalan yang membuat dia akhirnya tidak berubah, yaitu nilainya. Nah, hanya di ketiga yang berbeda. Kalau di Sahih, tingkat hafalannya harus betul-betul kuat. Sedangkan di Hasan, tingkat hafalannya juga kuat, tapi tidak sekuat di Sahih. Itu aja bedanya. Jadi bukan di Hasan lupa, bukan. Kalau lupa, dia Sahih. Dia tidak lupa, sama-sama hafal. Nah, cuma kalau di Sahih, hafalannya lebih kuat. Lebih bagus dia punya hafalan, lebih tinggi. Dari mana kita tahu? Dengan kesaksian para ulama yang hidup di zamannya. Jadi para ulama mengatakan, orang ini hafalannya luar biasa. Kalau dia sudah mengeluarkan hadis Nabi, satu harokat tidak salah. So, kalau yang ini hafalannya juga bagus. Cuma kadang-kadang harokatnya masih suka salah sedikit demi sedikit. Jadi ada yang hafalannya sangat kuat, ada yang hafalannya kuat. Yang sangat kuat, itulah yang sahih. Yang kuat, itulah yang hasan. Nah, adapun nilainya sama dengan Sahih kemarin. Nah, artinya bahwa dia tetap digunakan sebagai dalil baik dalam akidah maupun dalam hukum. Jadi sama. Nah, tapi kalau pertanyaannya bagaimana kalau suatu ketika hadis sahih dengan hadis hasan bertentangan, maka hadis sahih yang diutamakan. Kenapa? Karena tingkat kekuatan hafalannya melebihi tingkat kekuatan para perawi dalam hadis hasan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui tentang hadis hasan. Kita lanjutkan. Siapa lagi yang baca? Silakan. Dari sebelah sini, ya. Baik. Isma'u rahimahullah, rahimahullah, wa'ala wa'alif wa'ala wa'ala jami'an. Al-Du'a'in, al-Du'a'in hulubatan minat du'ati, idun idun wafat sihat. Bidul kuwati, wasbilahan, wal-hadisi ladhi, lam tajitami'a fihi sifatul sahih, wala sifatul hasan. Sifatul hasan. ويقال له المردود مثاله حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين فهذا ضعيف لانه روى عن ابي قيس الاودي وهو ضعيف اكثر ما اختلف العلماء في تقسيمه فاوصله بعضهم الى واحد وثمانين اسماً وبعضهم إلى تسعاً وأربعين وبعضهم إلى اثنين وأربعين ولكن كل هذه التقسيمات لا تفيد طائباً فقد قال ابن حجر إن ذلك تعال وليس وراءه أرض على أن هؤلاء الذين اختلفوا في تقسيمه لم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلا ولم يخصصوا لكل حالة من حالة الضعف اسما معينا حكمه الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به في العقائد والأحكام ويجوز العمل به في القضائل والترغيب وذكر المناقب بشروط مفصلة في مواضعها. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. سكرت الضعيف. نعم ضعيف dari kata du'fun atau du'fun. Jadi boleh pakai dhamma, du'fun, boleh pakai fathah, du'fun. Artinya bidul kuwah, dia lawan daripada kuwah. Dalam bahasa Indonesia ini disebut lemah. Apa yang dimaksud hadis yang ضعيف? Hadis yang ضعيف ialah al-hadithul ladhi lam tajtami' fihi sifatul sahih wala sifatul hasan. Jadi kita sudah belajar, syarat sahih ada lima, syarat hasan ada lima, yang empat sama, yang satu beda. Nah, hadis do'ir la tajtami' fihi, lam tajtami' fihi, artinya hadis do'ir ialah hadis yang tidak lengkap, yaitu daripada syarat yang dimiliki oleh sahih ataupun hasan. Jadi kalau tadi syarat sahih ada lima, syarat hasan juga ada lima. Boleh katakan makhluk bersama satu ittisal sanad. Maka kalau ada hadis yang tidak nyambung sanad berarti hadis baik. Yang kedua ada rasul rawi. Perawinya harus adil, harus orang baik. Kalau terbukti ada perawinya enggak bagus akhlaknya, maka hadisnya baik. Yang ketiga, mesti kuat akalannya. Nah, kalau ternyata ada perawi yang pelupa, sering salah meriwayatkan, maka hadisnya menjadi sahih. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Pertanyaannya, kalau bertentangan ya jadi sahih. Dan tidak ada ilah, tidak ada yang janggal di dalam hadis tersebut, berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, yang sudah disepakati oleh para ulama. Kalau ada keganjilan tersebut dan terbukti, maka hadis tadi menjadi baik. Artinya lima syarat tadi, kalau satu saja enggak dimiliki oleh suatu hadis, maka dia menjadi hadis yang baik. Nah, itulah pengertian hadis sahih, hasan dan baik. Nah, hukum hadis baik. Al-hadis dhaif la yajuzu ihtijaju bihi fil aqaid wal ahkam. Hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujjah, dijadikan dalil dijadikan argumentasi di dalam masalah akidah dan kufur. Wa yajuzul amal bihi, dan boleh beramal, bukan yajib, bukan wajib, yajuz. Boleh dia beramal dengan hadis dhaif dalam apa? Fil fadha'il, kalau cerita soal keutamaan-keutamaan fit tarhib wa tarhib, di dalam memberi supportan orang untuk ibadah atau nakut-nakuti orang jangan sampai dia berbuat maksiat, atau zikrul manajib, atau tentang cerita-cerita para ulama salaf dulu dari mulai nabi, sahabat dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi tentunya bisyuratin mufassalatin fi mawadhi'iha. Tapi tentunya di sana ada syarat-syarat bagaimana hadis baik itu boleh dipakai. Nah, syaratnya nanti akan dibahas pada babnya. Silakan kalau tentunya Abu Bakar kalau punya pertanyaan soal sahih hasan dhaif, siapa yang tidak paham? Tahu Sayyidina Abu Bakar. Ya. Untuk yang Quran, silakan. Ya tadi ya, Habib bilang bahwa zaman Nabi tidak ada titik terus, siapa yang mulai? Itu yang pertama itu. Kedua, di antara musaf yang banyak itu tadi, itu musaf mana yang ngikutin musaf Utsman itu? Itu ikutan di sana. Ya. Bagus pertanyaannya. Pertama, siapakah yang pertama kali membuat titik dan harakat? Yang pertama kali membuat titik dan harakat adalah Abu Aswad Ad-Duwan. Awal man wada'a an-nuqat wa syaqal fil huruf al-hijaiyah. Awal man wada'a an-nuqat wa syaqal fil huruf al-hijaiyah wa Abu Aswad Ad-Duwan. Ini kalau tidak salah ini murid daripada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Nah, beliaulah yang pertama kali buat titik dan harokat. Tapi ketika beliau buat, beliau ini perintis, pelopor, pemula. Sehingga belum sempurna. Tapi sudah mulai diberikan tanda-tanda. Nah, ulama yang datang setelah beliau lebih menyempurnakan lagi. Jadi di zaman beliau baru ada fathah, tapi fathahnya belum ada. Baru ada dhommah, dhommahnya belum ada. Nah, ulama yang berikutnya menyempurnakan lagi dari satu harokat jadi dua harokat untuk membedakan fathah dengan fathatain dan seterusnya sampai tulisan itu menjadi sempurna seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, itu qiraat yang begitu banyak, mana yang cocok dengan mushaf Utsmani? Jawabnya, semua cocok dengan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu adalah mushaf induk yang memuat semua qiraat. Mushaf induk yang memuat mushaf semua mushaf yang ada. Dan ingat, dulu dengan mushaf Utsmani tidak ada harakat. Tulisan Malik Yaumiddin dengan tulisan Malik Yaumiddin sama tidak? Sama tidak tulisan? Sama dulu. Dulu tidak ada itu mim pakai alif, tidak ada. Mim, lam, kaf, alifnya cuma fathah dipanjangin dikit. Nah, fathah di kasih panjang dikit. Itu baru dibaca ma. Nah, di zaman Sayyidina Utsman kan harakat tidak ada. Tapi tidak. Jadi tulisan fathah bayyanu dengan fathah tabbatu salah. Nah, tulisan maliki dengan maliki sama. Sehingga semua mushaf tersebut ikut mushaf Sayyidina Utsman. Jadi kalau ada satu mushaf tidak ikut mushaf Sayyidina Utsman, tidak diakui. Nah, jadi semua mushaf yang ada, alhamdulillah, ikut mushaf Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, mushaf Sayyidina Utsman tidak satu. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, mushaf satu. Zaman Sayyidina Umar, mushaf satu. Di zaman Sayyidina Utsman, mushaf dibuat beberapa. Ada mushaf yang dikirim ke Mekah, ada mushaf yang dikirim ke Bahrain, ada mushaf yang dikirim ke Mesir, ada mushaf yang dikirim ke Syam, ada mushaf yang dikirim ke Yaman. Masing-masing mushaf sesuai dengan qiraat yang dibaca oleh penduduk negeri tersebut. Oh, di Yaman baca qiraat Ali ibn Abi Thalib. Nah, maka mushaf itu dibuat sesuai dengan bacaan tersebut. Oh, di Mekah sesuai dengan qiraatnya Abdullah ibn Abbas. Maka yang dikirim ke sana yang sesuai dengan bacaan Abdullah ibn Ibn Abbas. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Sayyidina Umar. Umar. Ya. Jadi Yang pertama tadi 10 Quran boleh dikit ya. Nah tadi tadi katakan, kira-kira dalam 4 ada 4 atau 2 ya? Bukan 4, 7. Oh 7. Dan dari 7 itu masing-masing ada 2 riwayat. Jadi berapa? 12. Nah ini untuk surat Al-Qur'an, ini bacaan di ayat 7-nya apa itu? Syirat al-lazina al-talimu khairun al-lazina al-mawdur. Ini itu satu ayat ya. Tapi untuk adorik, kolom dan waras, itu dua ayat. Syirat al-lazina satu, terus nanti yang berikutnya. Nah, tapi sementara praktik di masyarakat, jadi makanya sering terjadi benturan ini. Pada saat kita menggunakan untuk apa? Kita harus syirat al-lazina al-talimu khairun al-lazina al-lazina jadi satu langsung. Tapi ini syirat al-lazina al-talimu diberhenti. Kita berarti khairun al-lazina al-lazina al-lazina al-lazina. Paras, itu gimana deh? Kita berikan pada kiraan apa sih? Gimana udah gitu? Jadi, setahu saya, mereka-mereka yang sudah terpelajar di dalam pembacaan Al-Quran, mereka nggak potong itu aja. Jadi kan yang dipotong kan yang belum tahu kiraan. Yang tidak paham kiraan. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau sudah tahu, ya jangan diulangi. Jadi masing-masing punya. Tapi kalaupun, kalaupun dibaca berhenti sebentar, kita tidak katakan dia potong ayat, tidak. Ya, bisa jadi mungkin dia tarik nafas, nafasnya kependekan. Nah, atau mungkin dia hanya kasih jeda sedikit saja untuk menarik nafas yang berikutnya. Yang jelas, manapun yang dibaca, tidak berbeda kiraatnya, hanya berbeda penggalan ayat. Tidak berbeda kiraatnya, hanya berbeda penggalan ayat. Beda tuh. Kalau tadi kan maliki dengan maliki berbeda, kiraat. Kalau ini bukan berbeda kiraat, berbeda penggalan ayat. Tidak ada masalah. Baik. Saud Zatina Usman. Ya. Siapa yang menyusun surat-surat dalam Al-Quran dari Ya. Pertanyaan bagus. Siapa yang menyusun surat-surat Al-Quran dari pertama sampai akhir? Pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa susunan ayat, nama ayat, susunan surat, semuanya amrun tawqiti, bukan amrun tawqiti. Ada taufik, ada taufik. Taufik maksudnya diijtihadkan. Kalau disebut amrun tawqiti, berarti susunan itu bisa jadi ijtihad nabi atau ijtihad sahabat. Tapi kalau disebut amrun tawqiti, susunannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus sunnah meyakini itu amrun tawqiti? Karena sebelum Nabi wafat, malaikat Jibril dua kali datang kepada Nabi yang kabarnya diketahui langsung oleh Zaid bin Thabit. Di antara kepentingan Jibril datang di waktu terakhir untuk menyampaikan kepada Nabi, ayat ini ada di sana, ayat ini ada di sini, surat ini ada di situ, surat ini ada di sana. Sehingga tadi kita katakan bahwa nama surat, susunan ayat, semuanya merupakan wahyu ilahiyun, bukan ijtihad Nabi. Jelas itu. Nah, tahun Sayyidina Ali tadi. Silakan. Habib, mana tadi mic-nya? Coba dioper, sebentar, Habib Hasan. Boleh dioper mic-nya. Untuk kamu saling. Tentang jumlah ayat Al-Quran. Kita sering dengar, baik itu habaib, kiai, ustaz, kalau ceramah, atau di buku-buku, ditulis ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Nah, ternyata menurut beberapa ulama yang meneliti tidak sampai 6.666 ayat, hanya sekitar 6.400 sekian. Tapi kenapa 6666 ayat ini masih sering dipakai? Ini yang lebihnya dari mana mereka ngambilnya? Itu aja. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa. Al-Qur'an dari satu mushaf ke mushaf lainnya tidak berbeda jumlah ayat, tidak berbeda jumlah surat, tidak berbeda jumlah huruf. Semuanya sama. Yang berbeda adalah penggalan-penggalan penyebutan nomor ayatnya. Contoh, di dalam mushaf hafiz, bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi ada qiraat lain berpendapat, bismillah itu ayat pertama dari semua surat, kecuali As-Taubah. Saya mau tanya, kira-kira dua pendapat ini akan menghasilkan jumlah ayat yang sama atau beda? Bedanya di mana? Jadi kalau dikatakan bismillah ayat pertama dari semua surat. Nah, surat Al-Quran ada berapa? 114. Baik, yang satu sama. Fatihah. Fatihah itu bismillah ayat. Berarti tinggal berapa? 113. Totok atau apa? Jadi berapa? 112. Berarti pendapat yang satu dengan pendapat yang kedua pasti akan berbeda 112 ayat. Kenapa berbeda 112? Karena di pendapat pertama, bismillah itu tidak dijadikan ayat pertama dari tiap surat. Di pendapat yang kedua, bismillah dijadikan ayat yang pertama dari tiap surat. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang tadi saya katakan. Jumlah ayat tadi untuk pendapat yang satu dengan yang lain akan bisa berbeda. Belum lagi ditambah alif lam mim. Di satu mushaf alif lam mim jadi ayat pertama. Di mushaf yang lain alif lam mim tidak jadi ayat yang pertama. Udah beda berapa ratus lagi itu. Tambah lagi satu. Dan seterusnya. Perbedaan itu terjadi di situ habis. Nah sehingga yang mengatakan 6666, saya tidak berani mengatakan itu benar, tapi saya juga tidak berani mengatakan itu salah. Artinya, kita mesti koreksi dulu, kita mesti kaji dulu. Dia mengatakan 6666, kalau memang ada kitab yang mengatakan begitu kan tentu ada data. Nah datanya kita lihat. Nah, umpamanya dia pakai mushaf yang mana, apakah yang bismillah dijadikan ayat atau yang tidak. Nah dari situ baru boleh kita hitung ulang apakah hitungannya sama atau berbeda. Jadi jelas, berbeda penggalan ayat, jumlah ayat akan berbeda. Tapi bunyi ayat tidak apa-apa beda. Bunyi ayat beda tidak? Enggak. Tetap alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak apa namanya, enggak beda. Bedanya yang satu alif lam mim ayat pertama. Jadi pihak yang satu nih. Yang satu mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alif lam mim ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ayat ketiga. Jadi berapa ayat? Tiga. Ustaz yang satu lagi, bismillah bukan ayat yang pertama. Ayat pertama alif lam mim. Ayat kedua, dari kalau kita mulai berarti si hudan dan mustaqim. Berapa ayat ya? Yang itu dua ayat. Sekarang mushaf yang ketiga. Bismillah bukan ayat pertama. Alif lam mim bukan ayat pertama. Ayat pertamanya alif lam mim dari kalau kita mulai berarti si hudan dan mustaqim. Berarti berapa ayat ya? Ini tiga udah beda. Yang satu bilang. Jadi kalau ditanya, Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dari kalau kita mulai berarti si hudan dan mustaqim berapa ayat? Yang pertama mengatakan tiga ayat. Yang kedua mengatakan dua ayat. Yang ketiga mengatakan satu ayat. Ini baru sedikit lagi udah beda tuh. Apalagi udah ribuan. Jadi jangan kaget. Jangan tuh bilang 6600. Jangan tuh bilang 6500. Jangan tuh bilang 6400. Yang jelas bunyi ayatnya tidak beda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah baik. Kamu sudah kena hafal? Silahkan. Bawa kita kena angin. Iya silahkan. Sampai ada 7 kiroah. Dan hukum-hukum membaca kiraat. Kita mesti istiqamah. Kalau kita baca waris. Sudah baca duri, baca duri. Jadi istiqomah dalam qiraat. Seperti persoalan mazhab, enggak boleh dicampur aduk. Jadi kalau yang dicampur aduk begitu, mungkin dia enggak mendalami soal persoalan qiraat, dianggap itu sama aja. Mau baca maliki boleh, maliki boleh. Nah kalau memang dia tidak tahu persoalan ilmu qiraat, enggak apa. Bacaannya tetap sah, sholatnya tetap sah. Hanya di sini kita bicara tentang etika qiraat. Jadi etika qiraat, jangan dicampur aduk satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Nah jawaban untuk pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa kok qiraat bisa ada beberapa qiraat? Nah ini ada hikmahnya. Pertama, tentu jawaban kita, kenapa qiraat banyak? Itu kehendak Allah, selesai. Kita kan tidak bisa untuk menentang Allah punya kehendak. Kalau Allah menurunkan dua qiraat, tiga qiraat, empat qiraat, itu murni hak Allah. Karena itu merupakan kalam Allah. Itu satu. Jadi jawabannya, karena itu datang dari Allah. Dari mana kita tahu datang dari Allah? Karena Nabi ajarkan ke sahabat. Qiraat yang satu dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Nabi. Qiraat yang satu dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga dari Nabi. Qiraat yang satu dari Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas juga dari Nabi. Berarti semua qiraat itu Nabi yang mengajarkannya. Makanya untuk menentukan qiraat itu benar atau tidak, jalannya pakai ilmu hadis yang tadi. Jalannya pakai ilmu hadis. Mesti ditentuin. Ini sahih, hasan, atau dhaif. Yang dhaif kita tolak. Nah, tapi yang sahih, nah, boleh kita tolak, kalau itu memang datang dari Nabi. Itu pertama. Yang kedua, untuk memudahkan qiraat bagi lisan haraf yang terkadang berat untuk mengucapkan yang lainnya. Saya kasih contoh. Quraisy itu hampir tidak pernah menyebut Hamzah. Kalangan Quraisy itu kalau baca minal aidin wal faizin. Tidak ada Quraisy yang baca minal faizin wal aidin. Tapi selain Quraisy bacanya minal aidin wal faizin. Tapi kalau Quraisy, Hamzah itu dijadikan ya minal aidin wal faizin. Kenapa? Memudahkan lidah. Kan beda, berat. Bagi orang Arab, minal faizin. Minal faizin. Lebih ringan. Jadi Quraisy itu, mereka punya lidah lebih ringan untuk mengucapkan itu. Nah sehingga begitu ada satu qiraat yang dibaca oleh Quraisy, satu qiraat yang dibaca oleh anak suku Quraisy yang lainnya untuk memudahkan qiraat di antara mereka. Nah itu juga merupakan kemudahan hikmah dengan adanya beberapa qiraat. Yang ketiga, ada hikmah lain. Seperti yang kita ceritakan kemarin. Ada baca arjulakum, ada baca arjulikum. Arjulakum untuk membasuh kaki, arjulikum untuk mengusap khuf, sepatu kulit. Nah ini jadi hikmah. Hanya dengan beda qiraat antara fathah dengan kasrah, kita sudah dapat dalil untuk dua masalah. Nah jadi artinya itulah di antara hikmah. Kenapa ada qiraat-qiraat semacam itu. Tapi satu hal dicatat, sebeda apapun itu qiraat tetap tidak keluar dari konteks mushaf utmani yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi yang dapat datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebelum menyampaikan pasal yang saya nahatan, silakan ada dua. Silakan. Langsung saja sampaikan. Sebenarnya ini untuk persoalan akidah tadi, boleh? Persoalan akidah? Persoalan akidah. Sebentar, ada soal ini, nanti kita tunda dulu. Kita ulum Al-Quran dan apa namanya, dan hadis dulu. Ya, ini menanyakan ada orang membaca surat Al-Qadar. Ini bahasanya, Inna anuzalnahu fi al-lailatul qadr, itu qiraat apa? Nah, itu qiraat yang gak bisa baca. Jadi ada yang baca begini, Ija jul jilatil arzu jil jaraha. Itu qiraat apa? Qiraat yang gak bisa baca. Jadi dia punya lidah nih berat. Itu mesti dilatih. Nah, tapi hati-hati. Ada qiraat di malam. Waktu he Wallahi idza sadi Muhammad tadi itu. Itu memang qiraat dengan imalah seperti orang baca bismillahi maksudnya majraha wa mursaha. Kadang-kadang dibaca bismillahi majraha. Nah, jadi bukan majraha dibaca majraha. Dua-dua betul. dua-dua kiraat Zafiha min Quraish. Baik. Tanpa tahu. Kalau dari segi yang kiraat, apakah itu juga termasuk yang antum bila? Mungkin kalau kita kan biasa mustahil, tapi orang Arab ini kalau... Perhatikan, ini penting, ini bagus. Kalau kita kan biasa mustahil, tapi orang Arab kan kok jadi dua mustahil. Nah ini hukumnya bagaimana kalau seandainya dia bisa mustahil, tapi mereka mustahil? Iya. Jadi ini adalah pertanyaan bagaimana kalau baca Al-Qur'an qaf dengan qaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Qaf. Nah, jadi kalau pertanyaan Arab itu orang Arab baca dengan qaf, tidak semua Arab. Ini qaf kalau kita buka kitab Muqaddimah Ibn Khaldun di sana disebutkan bahwa qaf dibaca dengan qaf adalah lughatul mudhaf. Nah, kita tanya, motor Quraish bukan? Quraish. Karenanya, membaca Al-Quran dengan Qaf, itu qiraat sahihah. Benar. Karena Qaf itu bukan lughah amiyah. Qaf itu bukan lughah amiyah. Tapi itu lughah mudhaf. Mudhaf itu min Quraish. Kecuali Qaf dibaca A, macam orang Mesir. Orang Mesir sebut haqiqah, sahihah. Qalam jadi alam. Qalbi albi. Jadi kenapa? Mereka juga mengucapkan qaf dengan a. Qaf dibaca oleh dia, yaitu dengan apa namanya? Jim dibaca dengan dia jadi ke. Gamal dibaca jadi gamal. Jadi jim jadi gamal, maujud jadi maubud. Nah, gamal jadi gamal. Nah, sementara qahir jadi ahir. Qalbi jadi albi. Haqiqah jadi ha'inah. Ini tidak boleh dibawa untuk baca Al-Quran. Mutlak tidak boleh. Karena itu lughah amiyah. Itu lughah amiyah untuk orang sehari-hari. Tapi kalau lughah amiyahnya berasal dari mudhaf, mudhaf itu Quraisy. Jangan lupa, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Quraisy. Maka itu kalau mereka baca qaf, bacaan mereka benar dan tidak salah. Nah, tapi sungguh pun begitu, kita ingin ingatkan lidah-lidah Indonesia jangan ikut-ikutan lidah go. Nah, kalau Anda baca kitab enggak apa-apa, Anda bicara enggak apa-apa. Kalau baca Al-Qur'an lebih afdol untuk kita tetap baca go ketimbang baca go. Tapi kalau ulama-ulama yang datang dari Hadramaut yang memang dari kecil mereka sudah baca go, baca Al-Qur'an juga dengan go, baca hadis juga dengan go, dan bacaan itu benar, maka mereka betul membaca dengan qaf tidak salah. Maka itu untuk kita yang bisa baca qaf, kenapa mesti qaf? Jadi saya tetap ufadil qaf minal qaf. Tapi bukan berarti qaf salah, tidak. Nah, bukan qaf salah. Karena ada dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun disebutkan. Kecuali kalau qaf bukan lughah mudhaf. Oh, itu amiyah Yaman. Kita tolak. Ternyata dia adalah lughah itu mudhaf. Nah, itu yang minta kita sampaikan. Kita cukupkan sampai sini. Sudah masuk waktu sholat zuhur. Kita adzan, lalu kita sholat zuhur dan kita istirahat. Dan tolong nanti hadir di sini tetap jam 3. Baca juz ammah rame-rame. Dan saya sesalkan sampai saat ini masih ada beberapa ikhwan kita yang kadang-kadang tidak ikut sholat tarawih, tidak ikut sholat subuh, tidak ikut zikir subuh, dan tidak ikut belajar. Nah, jadi tolong sekali lagi kita sepakati untuk taat kepada aturan, karena Anda datang kemari untuk belajar, bukan untuk main, bukan di sini untuk yaitu meninggalkan kewajiban. Tolong sama-sama kita jaga tata tertib yang ada. Kalau di antara Anda ada yang sakit, orang yang sakit nggak bisa ikut belajar, boleh nggak ikut belajar? Boleh, tapi wajib izin pengawas. Nggak boleh diabaikan pengawas. Kalau dia nggak kasih tahu pengawas, berarti dia nggak hargai pengawas. Ngomong, Ustaz, anak alamu, ini hari, Masya Allah, semalam nggak bisa tidur, palak berat betul. Anak belajar nggak mungkin masuk. Nah, daripada nanti anak sakit, anak minta izin. Anak mau istirahat mungkin 1 jam, 2 jam. Mungkin pelajaran pertama, kedua, anak nggak ikut. Kasih tahu pengawas. Nah, jadi nanti begitu di sini saya menanyakan pengawas, mana si pulang, kok nggak datang? Pengawas bisa jawab, oh ya, dia sudah izin. Nah, ini kita minta tolong dijaga. Dan ada juga santri, di sini yang kita ingatkan, Yang kadang-kadang pengawas tidak ada. Dia melawan dengan pengawas. Tidak boleh. Pengawas itu adalah orang tua Anda dalam sahur. Anda sakit, bicara dengan pengawas. Anda butuh obat, bicara dengan pengawas. Ada sesuatu yang mengganjal di sahur Anda, Anda tidak nyaman dengan teman sebelah. Yang kalau Anda tidur, dia berisik betul. Anda sampai dan tidak tidur. Kalau Anda tegur, takut keribut, takut berantem, kasih tahu pengawas. Pengawas, ini saya tidak bisa tidur di sebelah saya. Tiap malam ngobrol sampai jam sekian. Saya jadi terganggu. Pengawas kewajibannya untuk tegur. Nah, jadi sekali lagi, pengawas adalah orang tua Anda di dalam sahur. Saya minta tolong tata tertib ditaati. Nah, jadi kita nggak mau lihat lagi. Itu fungsi pengawas. Dan pengawas juga jangan terlalu gampang untuk memberikan izin. Kalau betul-betul sakit, izinkan, jangan dilarang. Kalau betul-betul sakit, izinkan, jangan dilarang. Lalu kalau ada santri yang mau keluar karena satu keperluan. Nah, kalau mau keluar dari area ini, satu, wajib izin pengawas dan minta surat dari pengawas untuk disampaikan ke security. Nah, karena beberapa waktu yang lalu ada kejadian, pengawas sudah izinin, security nggak tahu. Security tegur, kemana Anda pergi? Kenapa keluar dari sini? Nah, akhirnya jadi ribut. Oh, saya diizinkan oleh pengawas. Nggak begitu. Kalau keluar dari area, izin pengawas minta kertas anti security. Saya keluar diizinkan oleh pengawas untuk satu keperluan. Kenapa begitu? Ya, Ikhwan. Ini kita berada di atas gunung yang dikelilingi hutan. Nah, jadi kalau terjadi apa-apa dengan Anda yang pergi tanpa izin, kami akan dituntut oleh orang tua Anda. Kami akan dituntut oleh kiai-kiai Anda yang menitipkan Anda di sini. Enggak sembarang. Dan kami tahu di sini mana wilayah yang berbahaya, mana wilayah yang tidak. Nah, dan mana jalan yang bisa mengantarkan Anda keluar dengan aman, mana yang kalau Anda tersesat nanti akan membahayakan diri Anda. Jadi tolong, kalau mau keluar dari area ini, minta izin pengawas. Dan minta tertulis supaya disampaikan ke security secara baik-baik. Security di sini memang kita tugaskan, tolong dijaga. Anak-anak ini, jangan sampai ada orang luar mengganggu, jangan sampai yang di dalam terjadi perkelahian, jangan sampai juga ada anak-anak yang tersesat, nah sehingga nanti akan merugikan kita semua. Sebab kalau terjadi apa-apa kepada kalian, satu aja hilang, terus kita kontak orang tuanya, sampai di rumah juga enggak. Di sini nggak ada, ke rumah nggak sampai. Nah ini akhirnya akan mengganggu pelajaran kita. Gara-gara satu orang, pelajaran kita bisa bubar hanya gara-gara nyari orang hilang. Nah, jadi tolong ini dipahami. Kita minta tolong yang tertib, aturan ini dibuat bukan untuk menghalang-halangi kelewatan Anda, tapi untuk kebaikan bersama. Insya, siap tertib, siap disiplin, siap bersaudara, siap takdir. Sallu ala nabi. Thank you.